L-E Cindy B. This is how we do it. Let's go. Hey, AXS, how do you think we go fuck this girl, man? Hey, that's why, baby. That's why I'm talking about. Hey, we need this city. All star collaboration. Punya pacar yang buat aku jatuh hati, buat mabuk kepayang tak mau berhenti. Kalau tak ketemu dia saja satu hari, dadaku terasa sakit aku tak mengerti. Tapi kenapa kamu susah sekali, padahal katanya kamu cinta mati. Setiap kali kau mau ku dekati, kau malah menjauh dan lari. Ku lampiaskan rasa rindu di dada, tapi kau pikir aku hanya menggoda. Alasan kau menjauh karena salah tingkah, kau buat aku makin liar makin menggila. Salahkah diri ini bila sengaja aku berikan untuk kau bahagia? Percaya padaku, akan ku buktikan diriku hanyalah untukmu. Don't close up your mind. Sebenarnya maumu membuat aku jadi bingung. Mendekatlah padaku, sentuh aku, cium aku. Salahkah diri ini bila menggoda? Segala ku berikan untuk kau bahagia. Baby please don't stop, don't let me work it. Diriku hanya untukmu. Oh boy, I'm close up in my body. Oh no, mami, mami, jangan menggoda. I'll let you kiss and taste my lips. Tolong, tolong berhenti, jangan menggoda. Baby, baby, can you touch me? Oh stop, mami, mami. Kalau terus begini, oh, ku bisa gila. Aduh, aduh, mami, jangan begini, tolong silahi. Tak tahan diriku, ku benar seperti ini berkali-kali. Tekanan darahku meninggi, gara-gara tak berhenti. Ku coba bertahan, tapi kau semakin hari semakin menjadi. OMG, OD, ini bisa gawat. Diserang seperti ini, terus-terusan, ku takut gak kuat. Iman di dada ini, semakin hari semakin tipis. Dirimu semakin menggoda, semakin seksi, semakin sadis. Bukan ku tak ingin berikan semua yang kau mau, tapi penjalan jalanmu terlalu vulgar untukku. Aku seorang pria, katron deso. Sedangkan dirimu itu lahir dan gede di Londo. Oh no, memang dunia kita jauh berbeda. Tapi kalau benar cinta pasti ketemu caranya. Sebelum kena silahkan jatuh dan aku meninggal gue. Tolong terangin menggoda ku mami desi. Oh, come on close up to my body. Oh no, mami mami jangan menggoda. Let you kiss and taste my lips. Oh, tolong terangin jangan menggoda. Baby baby can you touch me here? Gila!